Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'id. Ikhwati rimani rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan membaca syarah al-Aqidah At-Tahawiyah Ibnu Abi al-Ais al-Hanafi rahimallahu taala dan penjelasan dari Abu al-Abbas al-Adni rahimallahu taala. Terakhir kita bahas tentang kaidah al-majaz. Bal majasu yasihu nafyuhu. Ya, kemudian kita sekarang mulai dengan membaca catatan kaki. Al-Asy'ariyah wal Khulafiyah yaquluna bi anna hadha alladhi naqra'uhu wa nasma'uhu huwa kalamullahi majazan. Wa dhabitul majazi kama huwa ma'rufun majaza nafsuhu walau arata madha arata madha zaitin bisyaja'ati kulta zaitun asadun. Hada min babi tashbihi lal haqiqati. Walidha jazalaka antan fiyam fatakulu zaitun laisa asadun ala nafsil haqiqati. Mahakala binisbati lihadhil mas'alati fi an yukkola laisa fil mushafi kalamullahi. Fahada nafyu wairu sahihin fata'ayyana an yakuna ma fil mushafi huwa kalamullahi. Undur kalaman jahitan yang mungkin kitirun ma'allahu fi risalati man hijawazil madrasi fil munazzali lita'afifi wa kujazi. Nah, Asy'ariyah dan Qulabiyah mereka berpendapat bahasanya adalah di naqra'uhu teks Al-Quran yang kita baca dan kita dengar itu adalah kalamullah majazan. Karena kalamullah yang hakiki adalah kalamun nafsi. Wata bitul majaz dan telah hukum majaz sebagaimana telah diketahui adalah kaidahnya sebagaimana di perkataan Ibnu Abi al-Is al-Hanafi, majaza nabiyuhu, bisa dinegasikan. Contohnya, seandainya Anda ingin memuji Zaid sebagai seorang pemberani dengan mengatakan Zaidun Asadun, Zaid itu singa. Dan ini adalah mimbar bi tashbih lal hakikah bukan hakiki, maka boleh bagi Anda untuk menegasikannya. Maka boleh Anda katakan Zaid itu bukanlah singa. Namun yang dimaksud singa di sini adalah begini-begini. Ala nafil hakikati, maka kita tiadakan hakikinya. Wahakada dan demikian binisbah lihadil masalah terkait dengan masalah ini. Bi'yukol, maka jika memang apa yang ada di Quran itu, apa yang ada di mushaf itu adalah kalamullah majazan, maka konsekuensinya laisa fil mushaf kalamullah, tidak ada di mushaf kalamullah. Dan negasi ini tentu tidak benar. Fata ayana, maka menjadi sebuah keniscayaan bahasanya ayyakuna ma fil mushafi, apa yang ada dalam mushaf adalah firman Allah. Baca perkataan yang bagus yang dimiliki oleh Sengkiti di kitabnya Talaramnya Jawazil Majaz, adanya majaz dalam munazzal, dalam Al-Quran yang diturunkan untuk ta'abbud wal ijaz. Nah, kembali ke atas. Qala ta'ala fa in ahadun min al-musyrikina istajaraka fa'adhibhu hatta yasma'a kalamullahi wa huwa la yasma'u kalamullahi min Allahi wa innama yasma'uhu min muballighihi anillahi wa la yaqulu tadullu ala fasadi qawli man qala in al-masmu'a ibaratun an kalamillahi wa laysa huwa kalamullahi wa innahu ta'ala qala hatta yasma'a kalamullahi walam yaqul hatta yasma'a ma huwa ibaratun an kalamillahi wa aslu al-haqiqatu wa man qala in al-maktuba fil mushafi ibaratun an kalamillahi aw hikayatun wala hikayatu kalamillahi wa laysa fiha kalamullahi faqad kharaba al-kitaba wa sunnata wa salafa al-ummati wa qala bidzalika dalalan. Nah, maka Nabi SAW. Wala yajuzu ayuqal, dan tidaklah boleh kita katakan tidak ada di mushaf kalamullah. Tidak boleh kita katakan maqra' al-qari, bukanlah la maqra' al-qari kalamullah. Bukanlah yang dibaca oleh seorang pembaca itu firman Allah. Maka ketika ini tidak boleh, maka itu menunjukkan bahwasannya itu tidak majas, namun hakiki. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, jika ada seorang musyrik yang minta perlindungan, maka lindungilah dia sampai dia mendengar firman Allah. Bahwa dia si musyrik itu tidak mendengar firman Allah langsung dari Allah, namun mendengarnya dari mubalighihi yang menyampaikan, yaitu sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah. Maka ayat ini Al-Ma'idah atau ayat yang ke-6 dalil tidak benarnya ucapan orang yang mengatakan bahwasanya al-masmu' apa yang kita dengar adalah ungkapan dari firman Allah. Wa laisa huwa kalamullah, dan bukan pula dia firman Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengar firman Allah. Allah tidak mengatakan hatta yasma'a, sampai dia mendengar ibarat ungkapan dari firman Allah. Dan kaidah mengatakan al-aslu al-haqiqatu, hukum asal kalimat adalah makna hakiki. Tidak boleh dimaknai majas kecuali dengan alasan. Maka siapa yang mengatakan apa yang tertulis di mushaf adalah ungkapan firman Allah atau cerita menceritakan tentang firman Allah, artinya tidak ada di dalamnya kalamullah, maka dia telah menyelisih Quran, Sunnah dan ijma' salaful ummah, dan cukuplah itu sebagai kesesatan. Catatan kaki dua. Sami'ahu. Waktu salimiyati qalitu hada wa qalu bala nasma'u al-qur'ana min allahi la min qari fal qari'u idha qara'a al-qur'ana wa sama'nahu fa hada sawtu al-masmu'u huwa sawtu al-qadimu sawtu al-bari lal qari'i makin ajam guru ha'ulahi salimiyati wajami kul uqolai uqolai yaruduna yaruduna yaruduna hadal qawli hadal qawla hadal qawla wallahul muwafiqul lissawab. Naam, fa inna al-Qur'ana al-Qur'an didengar oleh Jibril dari Allah. Lantas Jibril menurunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mendengarnya dari Jibril. Kemudian sahabat mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan demikian man orang setelah mereka. Sebagian sekte Salimiyah menyelisihi hal ini. Mereka mengatakan bahkan kita mendengar Al-Quran dari Allah, bukan dari pembaca. Al-Qari', maka pembaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran dan kita mendengarnya, maka suara yang terdengar adalah suara Allah Al-Qadim. Suara Allah Al-Qadim. Sautul Bari, suaranya Allah, bukan suara pembaca. Akan tetapi mayoritas sekte Salimiyah dan semua orang yang berakal tentu menolak pendapat ini. Wallahu muwaffiq lis-shawab. Kemudian catatan kaki tiga. Al-farqu baina al-hikayati wa al-ghadabi anna al-hikayata yuradu biha ma yumathilu ash-shay'a kama taqulu hakaytu al-haditha bi'aynihi ay annaka hakaytahu mutabiqan lil-asli tamaman. Wa bihadha al-qawli qalat al-kullabiyyatu wa huwa mardudun liqawli Allah ta'ala kulla in istama'a al-insu wal jinnu 'ala ayyati bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithli wa 'amal ibaratu fala tastalzimu mutabaqatul muhkam apa beda antara hikayah an kalamillah dan ibarah an kalamillah? Sehingga nanti dari perbedaan ini kita bisa cari apa terjemah yang pas ke bahasa Indonesia untuk dua diksi ini. Apakah ibarat itu bisa kita ungkapkan penerjemahan atau bisa kita terjemahkan dengan menerjemahkan firman Allah? Ya, maka mana yang pas? Mengungkapkan itu apa maksud mengungkapkan itu? Menerjemahkan, menyadu. Nah, maka kita lihat beda hikayah dengan ibarat. Inal hikayah, maka hikayah yuradu biha, maksudnya yuradu biha, yang dimaksud biha dengan hikayah adalah ma yumathilu syai'ah, yang sama persis dengan yang ditiru. Ini sama persis dengan yang ditiru. Contohnya dalam bahasa Arab, haqaitul haditha bi'ainihi, saya menghikayahkan perkataan itu sama persis. Artinya, Anda menceritakannya, ini menghikayatkannya, mutabiqan, yang itu cocok lil asli dengan aslinya, tamamat 100%. Ya, maka teks Al-Quran adalah hikayah al-kalamillah, adalah keyakinan kullabiyah. Wa mardudun, ini adalah satu hal yang tertolak berdasarkan firman Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang bisa mendatangkan sesuatu yang semisal sama persis dengan Al-Quran. Katakanlah seandainya jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran ini, mereka tidak bisa mendatangkannya. Sedangkan ibarah itu tidak mengharuskan kesamaan dengan al-muhka, dengan yang dicontoh, dan sama dengan asalnya. Contoh ibarah adalah kita mengibarahkan ma fi nafsil akhras, apa yang ada di hati orang yang bisu jika kita faham maksudnya. Dan teks Al-Quran adalah ibarah an kalamillah, adalah pendapat Asy'ariyah. Ini satu hal yang penting. Lima sahabatnya karena telah terbukti bahasanya Jibril mendengar langsung Al-Quran dari Rabbil Alamin. Berbeda hikayah dan ibarat. Jika demikian, ada tidak padanan yang pas atau mendekati pas di bahasa Indonesia? Oke. Menyalin, salinan. Salinan ya. Salinan sama persis ya. Tak cukup. Kalau salinan sama persis. Saya lupa istilahnya. Jadi ya, memang peristiwanya nyata terus kemudian di biasanya di fiksi-fiksi itu ada satu fiksi yang menggambarkan itu. Menggambarkan kenapa? Jadi kan mencontoh dari apa yang ada yang asli tapi kemudian di iya, ini pelakunya beda tapi sama persis dengan iya, aslinya. Iya. Menyalin enggak? Iya, bisa menyalin tapi kayaknya kurang tepat. Ada yang lebih tepat tadi. Ada yang lebih tepat? Iya. Oh. Jadi tunggu, Pak. Apa diksinya? Menyalin ya. Ini kan berarti ibaratun an kalamillah ini sama hikayat. Hikayat tuh kalamillah berarti diingkari. Hah? Maksudnya apa sisi itunya apa pendapat seperti itu batil? Iya batil semua. Cuma kalau kita mau ngomong pakai bahasa Indonesia, mau mengungkapkan apa perbedaan antara kulabiyah apa ini asairah dengan kulabiyah, itu bahasa Indonesia bisa menjelaskan enggak? Atau kita harus ya cuma pakai ungkapan Arab kemudian setelah itu kita kasih footnote yang dimaksud dengan hikayah dan demikian demikian, yang dimaksud ibarah adalah demikian dan demikian. Ya, kalau bahasa Indonesia tidak ada, tidak bisa mewakili, ya kita kutip teks Arabnya, kemudian nanti ada penjelasan. Ini ada penjelasan. Kalau kalau di bahasa Indonesia ada yang mewakili, kan berarti kita bisa meninggalkan meninggalkan teks atau redaksi bahasa Arab yang kita ganti dengan bahasa Indonesia dan orang Indonesia mafhum itu Menyatu dengan bahasa Arab. menyadu Beda. beda Pak. Nggak sama malah kalau Nggak menyadu sama itu kata-katanya. kalau kan ada terjemah dan ada menyadu menerjemahkan dan menyadu kalau itu malah lebih mendekati asli ke menerjemah. Kalau menyadu itu bisa dirombak. Iya. Iya. Menyadu. Dan itu kan apa? Nanti kalau dia tidak bilang kalau itu menyadu kan nanti jadi plagiasi. Ini kasus yang dialami oleh Hamka. Nanti dituduh Hamka kan kena tuduhan plagiasi di novel Kafa Panduwit karena itu saduran dianggap sama sebab peneliti itu saduran dari apa ya, novel bahasa Inggris bapak Hah? Apa tetapi kan belakangan ada ini ada novel Prancis atau apa gitu disadu sama Hamka jadi tenggelamnya kapal Van de Wijk tapi Hamka nggak ngomong kali ini sadu kan jadi ini dapat ini dapat stempel plagiasi nah, kalau ini kan menyadu nah itu ya maknanya pesannya sama namun bahasanya berbeda boleh jadi susunannya dibedakan babnya diombak yang semula bab satu jadikan bab dua bab dua ditambahkan jadi bab satu namun isinya itu menyatu ya, menyalin tadi mungkin yang agak mirip untuk apa hikayah ya. Menyalin salinan kalau mengutip itu mengutip itu tidak ada kegiatan si pengutip kecuali mengutip nanti yang dikutip itu tetap punyanya ya. Kalau apa yang dicari di ayat kan membuat yang sama persis sama persis sama persis ya kalau menyalin kan berarti dia sama sama persis nggak dia nggak membuat yang sama dia nggak membuat yang baru gitu iya cuma cuma dia apa yang memindahkan saja yang dicari di ayat kan apa membuat yang sama persis dengan Al-Qur'an dalilnya pengingkaran di ayat kan dengan ayat tersebut. Kalau menyalin itu berarti cuma memindahkan yang di situ terus dipindahkan ke sini. Kalau apa mentahbitnya kan apa, apa mendalili penolakan hikayat dengan ayat apa, membuat makhluk bisa membuat sesuatu yang semisal. Ya karena di hikayat itu Jibril dalam hal ini membuat sesuatu yang semisal bahasa Tuhan bisa bahasa Tuhan beda dengan tidak bahasanya tidak tidak kemudian ada teksnya tidak ada redaksinya kemudian dibahasakan oleh Jibril sehingga ada teksnya ada hurufnya kan semua kan bahasa tanpa huruf tanpa teks. Dan itu sama persis kalau pakai kulabiah hikayah tadi kemampuan Jibril itu sama persis Cuma ini bahasa Tuhan dengan bahasa Jibril. Iya, saya kemarin lebih condong menerjemahkan. Kemarin sudah ada ya. Kalau ini yang disalin itu sesuatu yang ini gambarannya itu kalau di dunia manusia orang bisu ngomong. Nah, kulabiah bilang si ini pembuat redaksi itu dia tahu persis apa yang ada di hatinya si orang yang bisu. Yang mau diomongkan itu tahu. Enggak, itu gambarannya itu sama-sama dengan orang bisu. Gambarannya ini sama dengan orang bisu kemudian diungkapkan. Tapi kemampuan pengungkapan itu beda. Dalam hal ini kemampuan Jibril, kalau menurut Kulabiyah, kemampuan Jibril itu seperti kemampuan orang yang mengungkapkan, orang yang bisu, yang dia tahu persis maunya si bisu itu. Ya, katakan ini saya terjemahkan bahasa orang bisu ini yang dia cuma isyarat, dan ini sama persis dengan yang ada di hatinya. Pokoknya ada itu salinannya itu sempurna, penerjemahannya itu sempurna. Nah, tapi kalau kemudian asyairah enggak. Ini kemampuan Jibril itu enggak seperti itu. Kemampuannya enggak seperti itu. Kualitas bahasa dan sebagainya enggak seperti itu. Ya, itu cuma mendekati saja. Cuma mendekati saja. Nah, itu realita kalau di dunia manusia terhadap orang bisu, realitanya seperti kata Asa'irah. Realitanya seperti Asa'irah kalau sama orang bisu. Nah, kalau lebih ya menggambarkan kemampuan Jibril dalam menerjemahkan firman Allah yang tidak ada hurufnya dan tidak ada suaranya itu seperti kemampuan seorang penerjemah bahasanya orang yang bisu, yang dia bisa menerjemahkan sama persis dengan apa yang diinginkan oleh si orang yang bisu itu. Semua unsurnya itu terpindahkan. Semua unsurnya terpindahkan. Tidak ada unsur yang kelewatan. Itu tidak ada. Semuanya tertransfer semua. Kalau Asa'irah, Jibril itu tidak bisa mentransfer semua. Sehingga ada apa? Reduksi pengulangan. Bahasa Jibril itu ada yang hilang. Ini ada yang hilang. Tapi ya itu sudah maksimalnya seperti itu. Dan kalau dalam kaidah ilmu menerjemah, yang disebut menerjemah itu ini seperti Asa'irah. Yang namanya menerjemah, karena kaidah di ilmu terjemah, penerjemah itu koruptor. Kaidahnya penerjemah itu koruptor. Tidak semua pesannya itu tersampaikan, dia mesti kemudian ngopsi. Penerjemah buku itu mesti koruptor. Itu kaidah di ilmu terjemah. Tidak, dia tidak bisa punya kemampuan hikayah, tidak bisa. Kemampuannya cuma ibarat saja. Jadi ya mungkin yang bisa digunakan diungkapkan dengan menerjemahkan ya akidah Asa'irah, ibarat an kalamillah. Nah, itu ibarat kalamillah bisa kita ganti dengan menerjemahkan apa yang jadi firman Allah. Artinya tidak maksimal. Kalau yang sampai hikayah, tidak bisa. Nah, mungkin hikayah itu meniru. Menirukan firman Allah. Meniru. Meniru itu kan perbuatan kekuatan si peniru. Iya, itu sudah jelas. Kalam Allah, kalam nafsu itu sudah jelas, ada, jelas. Terus di tadi diterjemahkan, tapi terjemahannya maksimal. Diterjemahkan, tapi penerjemahannya maksimal. Itu hikayah. Diterjemahkan, terjemahannya terjemah maksimal. Meniru. Karena kalamullah kalam nafsu itu jelas ada gitu, ada di situ makna, itu pesannya ada. Cuma kemudian sekarang dibahasakan lain, karena itu bahasanya bukan bahasa Arab, bahasanya kata ya, ya kata orang ya kata bebasnya bahasa Tuhan. Meniru dengan beda bahasa. Ya. Hah? Meniru tapi dengan beda bahasa. Iya. Karena dalilnya ini tadi kan nggak bisa membuat yang sama. Iya. Kan kalau meniru dalam artian sama bahasanya kan cuma mencipta. Berarti meniru dengan membuat sesuatu yang baru, tapi meniru dengan bahasa lain. Kayak. Enggak, kalau yang dalam bahasa Arab tetap nggak bisa mereka meniru Al-Quran. Apa meniru dengan bahasa yang lain, walaupun dengan bahasa Arab pun tetap nggak bisa. Bukan maksudnya meniru bahasa Tuhan sama tadi. Oh. Meniru kan kalau meniru itu kalau yang kita tangkap ada sesuatu yang misalnya ini berarti lu sama sesama. Hmm. Nah, kalau tadi itu kan bahasa Tuhan kan kita nggak tahu. Nah, bahasa Tuhan itu cuma mengandung pesan, namun tidak mengandung teks. Kalam nafsi, nafsi. Iya, kalam nafsi. Bahasa Tuhan, bahasa Tuhan itu cuma muatannya pesan, maani. Artinya kalau Jibril meniru, mestinya bentuknya sama seperti itu. Ketika dia wujudnya kemudian teks Al-Quran berarti ya kurang cocok kalau dikatakan menurut nggak cocok. Kalau karena ini menerjemah, iya kan ini menerjemah, ada menerjemah sifatnya letter lux kan, ada menerjemah bil makna. Mungkin kayak itu menerjemah yang letter lux ya, kemudian ibarat itu menerjemah yang bil makna. Mungkin. Mungkin juga kalau kalau kemudian apa sisi kemudian kemampuannya itu sama persis ya, ya meskipun nggak maksimal ya ada diksinya ya bisa di tadi meniru atau menciplak ya, meskipun ya nggak bisa maksimal tapi ya ada semangat untuk kemudian itu artinya sama persis ya. Itu ya agak terwakili dengan menjiplak atau kemudian meniru. Ini cuma untuk menonjolkan samanya. Kalau hikayat sendiri dalam bahasa Indonesia kan apa? Cerita. Hikayat itu dalam bahasa Arab, misalnya ada orang jalannya pincang. Terus saya tiru sama persis dengan gaya dia pincangnya, sehingga orang tidak bisa, orang akan melihat pincang saya itu sama persis dengan pincangnya dia, itu namanya hikayat dalam bahasa. Dalam bahasa Indonesia itu diartikan karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang mencerita undang-undang dan cerita. Iya, itu bahasa Indonesia. Tapi lebih luas lagi karena lebih luas itu menghikayatkan, menceritakan. Kalau hikayah yang dipakai di sini ini tadi bisa kemudian menghikayahkan ucapan, bisa menghikayahkan perbuatan. Tadi kan hakai itu al hadisah menghikayahkan perkataan, juga bisa menghikayahkan perbuatan. Ada orang punya gaya ya, bicara yang khas. Kalau dia ngomong itu pakai apa, naik-naikkan alis atau pakai tangannya begini. Terus ada orang yang bisa mengamati dan ya, ada orang yang bisa mengamati kemudian bisa niru. Wah, kemudian dia mimiknya, macam-macamnya, kedipan matanya ini, itu pas gitu. Ayah gitu. Itu hikayat. Ya, itu usaha untuk mencari padanan. Nah, kemudian perkara matahawi. Sama'uhu Tahawi di matan tahawiyah yaitu membantah ucapan orang yang mengatakan bahasanya firman Allah itu adalah hanya makna, hanyalah pesan, dan dia adalah pesan yang tunggal, la yatasawwar sama'uhu, yang tidak bisa kita bayangkan, bisa dibayangkan adanya kita kemampuan untuk mendengar minhu darinya Allah, sehingga menurut orang yang mengatakan ini makna wahidun la yatasawwar sama'uhu minhu, anal masmu'a yang terdengar, yang diturunkan, yang dibaca dan yang tertulis itu bukanlah firman Allah. Namun dia adalah ibarah dari kalam Allah. Ini pendapat Asy'ariyah. Ini pendapat Asy'ariyah. Ibarah, tadi kan ibarah dari Asy'ariyah. Fa'ina tahawi, maka tahawi mengatakan dia adalah kalamullah. Minhu bada, dari Allah dia berasal. Artinya Allah yang memfirmankannya. Betul-betul Allah yang mengatakannya. Dan ini juga yang dikatakan oleh ghairu minas salaf, ulama salaf yang lain. Siapa itu yang dimaksudkan? Catatan kaki. Ja'ahada, ini terdapat dari sejumlah ulama salaf, Amr bin Dinar, Sufyan, Uqay bin Jarrah, Abu Nu'aim, Al-Fadl ibn Dukain, Abdullah bin Mubarak, dan Ahmad bin Hanbal. Nah. Wa yaquluna minhu bada wa ilayhi ya'udu wa innama qalu minhu bada li anna al-jahmiyata min al-mu'tazilati ghayrihim kanu yaquluna innahu khalaqa al-kalama fi mahallin fa bada al-kalamu min dhalika al-mahalli fa qala as-salafu minhu bada ay هو المتكلم به فمنه بدا لا من بعض المخلوقات كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ولكن حق القول مني قل نزله روح القدس من ربك بالحق ومعنى قولهم وإليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف كما جاء ذلك في عدة آثار. نعم. يقولون mereka mengatakan Tahawi dan yang lainnya dan salaf. Yaquluna dan mereka salaf mengatakan minhu dari Allah bada'a, firman itu berasal atau berawal dan kembali kepada Allah. Salaf mengatakan minhu bada'a dikarenakan Jahmiyah dari kalangan Mu'tazilah. Perlu misalnya Jahmiyah itu ada tiga macam. Yang pertama adalah Jahmiyah Mahdoh. Kemudian yang kedua adalah Jahmiyah Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah itu Jahmiyah. Dan yang ketiga adalah Jahmiyah Sifatiyah. Jahmiyah namun masih menetapkan sebagian sifat. Itu Asy'ariyah. Maka di bahasa para ulama, kadang Asy'ariyah disebut Jahmiyah. Kadang Asy'ariyah itu disebut dengan sebutan Jahmiyah. Karena hakikat jaham adalah pengingkaran sifat. Jadi karena dia masih menetapkan sebagian sifat, maka Asy'ariyah itu lengkapnya, namanya, gelarannya adalah Jahmiyah Sifatiyah. Jahmiyah yang masih mengakui sifat. Lianal Jahmiyah, karena Jahmiyah, dan yang dimaksudkan adalah Mu'tazilah. Dan selain Mu'tazilah, mereka mengatakan biasanya Allah menciptakan firman di satu tempat. Lalu firman itu beradaan muncul dari tempat itu. Maka salaf mengatakan supaya menyelisih Mu'tazilah, minhu bada, ay minhu bada'a, dari Allah bada'a berawalnya kalam ay huwa al-mutakallimu bihi, pasti Allah betul-betul yang memfirmankannya. Faminhu, maka dari Allah bada muncul dan berawal, bukan dari sebagian makhluk. Yang dalam bahasa Al-Quran turun dari Allah. Tanzilul kitabi, Allah menurunkan Al-Kitab, minallahi, dari Allah. Turun dari Allah itu artinya Allah memfirmankannya. Walakin haqqal qawlu minni, kata tetaplah perkataan dariku. Ya, Allah berkata-kata. Kul nazal ruhul kudus, dibatun oleh ruhul kudus, turun mirabbika, dari Tuhanmu. Turun dari Rabb, artinya Allah berfirman, bilhaq, dengan benar. Wa ilaihi yaud, dan kepada Allah itu kembali, artinya Al-Quran akan yufa, diangkat dan dihilangkan dari dada, dari mushaf, sehingga tidak tersisa di dada satupun ayat. Demikian juga tidaklah tersisa di mushaf sebagaimana terdapat dalam sejumlah hadis. Ya, kama jara dzalika fi iddatil athar, sebagian terdapat dalam sejarah riwayat. Saya bacakan. Lihat, ini ada yang marfu, ada yang mauquf, ada yang maqtu. Marfu, lihat oleh Ibnu Majah dan yang lain dari Hudzaifah marfu'an. Wifi disebutkan wa la yasri, sungguh berjalan pada kitab Allah Azza wa Jalla pada satu malam sehingga tidak tersisa di muka bumi satupun ayat. Kalau Al-Hafidh, Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan sanadnya kuat. Samuqwil mengatakan ada hadisun sahihun, rijalu-rijalu sahih, kecuali gurunya Ibn Majah, Ali Ibn Muhammad, dia namanya Ali Ibn Muhammad Tanah Fisi, bahwa thiqah. Intah dari sekian dari kitabnya Samuqwil, As-Sahih Al-Musnad, pas di bab Musnad Hudzaifah bin Yaman, juga dinasai oleh Al-Albani di Sahihah. Baca'a hadzal makna, pesan yang sama terdapat dari Mu'adz bin Jabal. Syuuti di Adu Al-Mangthur mengatakan diriwayatkan, dikeluarkan oleh Al-Dailami dan Musnad Firdaus dari Mu'adz bin Jabal. Kalau Mu'adz mengatakan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Faqal, kemudian Rasul mengatakan ati'uni madumtu baina adhurikum, taatilah aku selama aku masih ada di tengah-tengah kalian. Maka jika dahabtu, aku telah pergi, itu mati, alaikum bikitabillah, pegangilah kitabullah, yakinlah halalnya apa yang halal dalam Al-Quran dan haramnya yang haram. Ini akan datang pada manusia satu masa di mana akan berjalalah penghapusan Al-Quran di satu malam, maka dia dihapus, dihilangkan dari hati dan dari mushaf. Ini kata Suyuti ada di Dailami, di Musnad Firdaus. Lakin la yujad ladaina hadal musnad, namun Musnad Firdaus ini tidaklah kami jumpai di maktabah Syekhuna Al-Amira di maktabahnya Samukbil. Semua wajah tuh hukum dan aku jumpai di silsilah sahihah. Saya disebutkan dari Jalur Kathir bin Ja'far, dari Ibnu Lahiyah, dari Abu Kubail, hadasani Abdul Qal, hadasani Abdullah ibn Amr, nya Mu'ad bin Jabal, demikian dan demikian. Kathir bin Ja'far, Kathir ibn Ja'far, ia pun huwa, jika dia bukan ibn Abi Kathir, maka Bukhari ibn Abi Hatim, Dakarahu menyebutkannya, namun keduanya tidak menyebutkan celaan, tidak pula pujian. Namun keduanya tidaklah menyebutkan kalau Ja'far Kathir bin Ja'far ibn Abi Kathir ini mengambil riwayat dari Ibnu Lahiyah. Sedangkan Ibnu Lahiyah sendiri adalah Ibnu Lahiyah adalah Abdullah ibn Lahiyah dan dia dhaif. Adapun Abu Kubail, maka nama aslinya adalah Huyai ibn Hani al-Ma'afiri, dinisbahkan oleh beberapa imam sebagaimana di kitab Tahdhibul Kamal. Yang meniniasiku adalah Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, Abu Surah, dan yang lain. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan dia adalah salihul hadis. Sedangkan Ahmad bin Salih Al-Misri dan Ahmad bin Salih Al-Ijli mengatakan thiqah. Ibn Abdul Bar setelah menukil penilaian thiqah untuknya mengatakan tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Tanpa catatan, wal ajib dan uniknya Al-Hafidz sebagaimana dikutip oleh Al-Albani mentaifkan hadis ini. Wahakadha dan hadumikian sukutu Syekh Al-Albani, diamnya Syekh Al-Albani. Atau Wal-Hafidz Ibn Hajar itu mentaifkan rawi di atas. Wahakat ada demikian diamnya Al-Albani berzahir, dan kemungkinan yang lebih mendekati yang benar Abu Kubail itu thiqah. Adapun Abdullah bin Amr, maka dia adalah Ibn Al-As. Waqadda kalau Ibn Abi Hatim hadal hadis, Ibn Abi Hatim menyebutkan hadis ini tanpa redaksi, fa'inau sayati zamanun. Dari Abu bin Malik, Abu Hatim mengatakan hadis batil. Al-Khulasa, maka kesimpulannya ucapan fa'inu sayati zaman yasir alal Quran lahu syahid, memiliki penguat dari hadisnya Hudzaifah yang telah lewat. Adapun asar yang mauqufah terdapat dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan makna dengan pesan yang sama, wawah dan dia dari jalur Abu Malik Al-Asya'i dari Abu Hazim dari Abu Hurairah yasir ala kitabillah. Hakim mengatakan hadis sahih menurut kriteria muslim dan keduanya tidak meriwayatkannya. Syekh Mukbil rahimallahu taala di kitabnya Tatabu alal Mustatok mengatakan mauqufun. Aku katakan Abu Hazim adalah Salman Al-Asja'i thiqatun, Abu Malik adalah Sa'ad bin Tariq thiqatun, dan hadis ja'a inda terdapat dalam riwayat Ibnu Adi mauqufan marfu'an secara marfu'. Wafi namun ada perawinya yang bernama Ahmad bin Abdul Rahman ibn Wahab Abu Ubaidillah, seorang yang ta'if. Ibnu Adi mengatakan hadis ini tidak aku ketahui ada yang memafukkannya dari Ibnu Wahab selain Abu Ubaidillah hada ini. Wajah akan dalika juga terdapat dari Ibnu Mas'ud dengan makna semacam ini dari beberapa, dengan pesan yang sama semacam ini dari beberapa jalur dengan beberapa redaksi yang mirip, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razak atau Bahari dalam tafsir, Ibnu Baruk dalam Zuhud, Bukhari dalam Af'alul Ibad. Dimna yang ini beliau dapatkan dalam kitab, bagian dari kitab Aqaidus Salaf, dan Tabarani dalam Mu'al sebagaimana dalam Majma'uz Zawaid. Wakil dan penulis Majmu' Muwazawaid mengatakan bahwa poin yang terperoleh sahih selain Syadat Ibn Ma'kil dan dia thiqah. Al-Hafidz setelah menyebutkan hadis Tabarani mengatakan sanadnya sahih akan tapi mauquf. Aku katakan Syadat Ibn Ma'kil adalah majlul hal. Wa anhu, beliau punya murid Syadat Ibn Ma'kil ini, di antara muridnya adalah Abdul Aziz Ibn Rafi' dan Al-Musayyib bin Rafi' wa rawa, dan sedangkan beliau Sa'd bin Maqil rawa'an, mengambil hadis dari Ibnu Mas'ud saja. Wa hakata, dan demikian hakama alaihi syekhuna Sa'd bin Maqil memfonis hadis ini sebagaimana ditatabbu'at ala mustadrak. Lakin al-athar faja'a an turukin ukhra, namun athar ini terdapat dari jalur-jalur yang lain dan tidak ada satupun jalur kecuali ada pembicaraannya, akan tetapi secara kolektif bisa kita katakan naik ke derajat hasan. Dan hadis ini telah dinilai, hadis mauquf ini telah dinilai hasan oleh Ibnu al-Jauzi di Zadul al-Masir. Kemudian faedah, Ibnu Jauzi mengatakan setelah menyebutkan atau Ibnu Mas'ud, bahwa Abu Sulaiman dan Abu Sulaiman Ad-Dimasyqi menolak keabsahan hadis ini biqaulihi, dengan alasan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan mencabut ilmu intizaan dengan tiba-tiba. Maka kita katakan hadis Ibnu Mas'ud diriwayatkan dari sejumlah jalur yang kualitasnya hasan, maka bisa kita kompromikan dengan kita katakan dimungkinkan. Pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaksudkan dengan ilmu adalah selain Al-Quran, karena ilmu mayazalu terus menerus, yang kor itu hilang hatta yakuna, sehingga terjadilah penghilangan Al-Quran di akhir zaman. Demikian kompromi dari penulis Zadul Masir Ibnu Jauzi. Nah, kemudian kembali ke atas bila kaifiatin. Qaduhu bila kaifiatin ay la tu'rafu kaifiyatun takallamu bihi, takallamahu bihi. Qawlan takallumihi bihi. La tu'rafu kaifiyatun takallumihi bihi. Qawlan laysa bil majazi. وأنزله على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك فسمعه الملك جبرائيل من الله وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك وقرأه على الناس من الملك وقرأه على الناس قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. نعم. Bila kaifiyatan artinya la tu'raf, tidaklah diketahui tata cara-cara Allah memfirmankan Al-Quran. Ada tata caranya, ada kaifiyahnya, cuma kita tidak tahu. Kaulan, dan firman Allah itu adalah betul-betul Allah firmankan, laisa bil majaz, tidak majaz. Wa anzalahu, dan Allah turunkan pada Rasulnya wahyan sebagai wahyu. Artinya Allah turunkan kepada Rasulnya melalui lisan malaikat. Fasami'ahu malakul Jibril, maka malaikat Jibril mendengar Al-Quran dari Allah. Kemudian sang Rasul Muhammad SAW mendengar Al-Quran dari malaikat. Kemudian Rasul membacakannya kepada manusia. Kita lihat catatan kaki satu. لموسى بيده فبنو إسرائيل أخذوا كلامه من كتاب الذي كتبه ومحمد عن جبريل عن الكتاب فهم أعلى بدرجة من قال إنه ألقى إلى جبريل إنه ألقي إلى جبريل لا إنه ألقي إلى جبريل معان وعبر بالعربي ومعناه أنه ألهمه إلهاما وهذا يكون بآهاد المؤمنين كقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وأوحينا إلى أم موسى فيكون هذا أعلى من أخذ محمد صلى الله عليه وسلم. خذ الفتاوى. Nah, Intermiyah mengatakan memangkal, dan siapa yang mengatakan bahwasanya Jibril mengambil Al-Quran anil kitab, dari Al-Kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Mengambilnya dari Lauhul Mahfuz, sehingga Jibril itu tidak mendengar Al-Quran dari Allah. Maka ini satu hal yang batil karena beberapa alasan. Yang pertama, Allah menuliskan Taurat kepada Musa dengan tangannya. Maka Bani Israel mengambil firman Allah minal kitab, dari lembaran-lembaran yang ditulis oleh Allah. Dan Allah sendiri langsung yang menulisnya. Nah, kalau pakai keyakinan di atas, maka Muhammad mendapatkan Al-Quran dari Jibril, dan Jibril anil kitab, dari lembaran-lembaran Lauhul Mahfuz. Sehingga jadinya Bani Israel malah lebih mulia daripada Muhammad. Bani Israel ambil dari lembaran, lembaran yang nulis Allah. Muhammad dari Jibril, Jibril ngambil dari lembaran-lembaran Lauhul Mahfuz. Maka Bani Israel jadinya lebih mulia kalau pakai ini, karena Nabi pakai perantara, ada Jibrilnya. Bani Israel langsung, langsung kita atau lembaran yang berasal dari Allah. Pemakal, dan siapa yang mengatakan innahu ulqiya ila Jibril, sesungguhnya dimasukkan ke dalam diri Jibril ma'ani, pesan-pesan Tuhan. Lantas Jibril lah yang kemudian mengungkapkannya pakai bahasa Arab. Artinya Allah itu mengilhamkannya dengan satu ilham. Ya, kalau itu cuma caranya pakai ilham, ya kunil adil mu'min. Maka ilham, cara ilham ini didapatkan oleh maka didapatkan oleh semua orang yang beriman, atau oleh banyak orang yang beriman. Ingatlah ketika kami wahyukan kepada Hawari dalam dalam pengertian ilham, berimalah kalian padaku dan Rasul. Dan kami berikan wahyu, yaitu ilham, kepada Ummi Musa. Baik, kunuhat maka cedera ini a'la, lebih tinggi daripada pengambilan Al-Quran yang didapatkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, Al-Quran kami buat berangsur-angsur supaya engkau membacakannya pada manusia dengan tenang, dan kami menurunkan Al-Quran berturut-turut, kami turunkan. Allah Ta'ala berfirman, Ruhul Amin, yaitu Malaikat Jibril, turun bawa Al-Quran kepada hatimu supaya engkau termasuk orang yang memberikan peringatan dengan bahasa Arab yang nyata. Maka tentang Al-Quran, Allah menekan kata-kata turunkan, kami turunkan. Kata kami turunkan itu itbat menetapkan bahasanya Allah punya sifat di atas sana dan tidak di mana-mana. Nah, catat yang kaki satu. دليل واضح لا إشكال فيه على أنه سبحانه في جهة العلو وبالله التوفيق. نعم. Dan satu hal yang telah diketahui, Al-Quran berangkatnya atau berawalnya dari Allah Ta'ala. Thumma, kemudian sehingga Allah Ta'ala mengkabarkan kalau Allah menurunkan Al-Quran, betul-betul Allah turunkan. Dan yang namanya menurunkan itu dari atas ke bawah. Maka ini dalil yang gamblang, tidak ada iskal padanya. Bahasa Allah subhanahu wa ta'ala zatnya itu fi jihadil ulu'i, ada di atas sana. Wabillahi taufiq. Ya, demikian. Sallallahu alaihi wa sallam.